ayyurfa'al ilm wa yathbutal jahl. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, yaitu diangkatnya ilmu dan menetapnya kejahilan, kebodohan. Ilmu diangkat, kejahilan bertebaran, menetap di tengah manusia. Itu tanda, termasuk dari tanda-tanda datangnya hari kiamat. Padahal kita tahu bahwasannya al-ilmu, yang dimaksud ilmu adalah ilmu syar'i, atau yang berdasarkan definisi yang disampaikan oleh Syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang dimaksud dengan ilmu, al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatul Islam bil adillah. Ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Maka ketika ilmu itu menghilang, bukan lantaran menghilang oleh orang yang mempelajari kemudian hilang dari ingatannya, hilang dari dadanya, tetapi lenyapnya ilmu dengan diwafatkan para ulama, para ulama pewaris Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, hadis sahih. Wa innal ulama waratsatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sedangkan para nabi tidak pernah mewariskan dinar ataupun dirham. Tidak mewariskan dirham, dinar ataupun dirham. Wa innama warrathul ilm. Tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang bisa meraihnya, maka ia meraih kebaikan yang teramat banyak. Dari hadis ini kita perhatikan bahwasannya al-ulama, mereka adalah orang-orang yang mewarisi para nabi. Mewarisi apa? Mewarisi ilmu. Manakala para ulama itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seiring dengan itu ilmu pun akan berangsur menghilang. Jadi menghilangnya ilmu di tengah umat manusia bukan karena ilmu yang ada pada seorang alim itu hilang, tetapi menghilangnya ilmu disertai dengan wafatnya orang alim tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yuq Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melenyapkan ilmu dengan mencabut ilmu itu dari hamba-hambanya. Melenyapkan ilmu tidak dengan cara mencabut ilmu itu, menghilangkan ilmu itu dari hamba-hambanya. Walakin akan tetapi yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi lenyapnya ilmu itu, lenyapnya ilmu tersebut dengan diwafatkannya orang-orang yang berilmu, para ulama. Maka di saat itulah fasu'ilu, ditanya oleh mereka, ditanya, muncul pertanyaan-pertanyaan, fa'aftau, kemudian dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka sesat dan menyesatkan. Berakibat sesat dan menyesatkan. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita dapati penjelasan bahwasannya ilmu itu akan sirna ketika para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghilangnya seorang alim itu berarti hilang juga sebagian ilmu. Semakin banyak orang alim, semakin banyak ulama diwafatkan, semakin banyak pula orang yang memegang ilmu itu. Tidak ada, dan itu berarti ilmu pun akan berkurang di tengah umat manusia. Sehingga yang tersebar adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti tentang ilmu syariat. Nah, yang jahil ini kemudian berfatwa dengan tanpa ilmu saat mereka ditanya, sehingga kemudian yang terjadi adalah sesat menyesatkan. Dalam hadis yang lain disebutkan tentang sirnanya ilmu. Qala yataqarrabu zaman, ketika masa atau zaman itu saling mendekat. Wa yuqbadul ilmu, kemudian hilangnya ilmu, lenyapnya ilmu. Wa tadharul fitan, fitnah-fitnah pun bermunculan. Wa yulqas syuhhu, kemudian kebakhilan, kekikiran, sifat pelit itu pun dilempar ke dalam dada manusia. Wa yakthurul hazn, wa yakthurul hazn, begitu banyak pembunuhan terjadi. Hadis riwayat Muslim ini mengungkapkan beberapa ciri asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat kecil. yaitu ketika waktu itu semakin mendekat, pendek rasanya waktu itu. Dari masa ke masa, sudah Jumat lagi, sudah ketemu Jumat lagi, sudah ketemu bulan ini lagi, sudah ketemu Ramadan lagi. Terasa pendek. Rasanya cepat sekali. Kemudian, wa yuqbadul ilm, dan ilmu itu dihilangkan. Sebagaimana tadi hadis, bahwasannya ilmu itu hilang berdasarkan diwafatkannya orang-orang yang membawa ilmu itu sendiri. Maka dari sini kita dapati bahwasannya inilah sebenarnya tanda-tanda kiamat kecil. Dikala ilmu mulai ditinggalkan, artinya sesaat kemudian akan bertebaran kejahilan, kebodohan. Dan seperti ini adalah tanda bahwasannya kiamat kecil itu telah datang. Padahal di satu sisi kita dapati bahwasannya kita diperintah di dalam agama untuk senantiasa tafaqquh fiddin, diminta untuk bertanya kepada ahlul ilm. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-7, fas'alu ahladz-dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau, bertanyalah kalian kepada ahludz-dzikr, yaitu kepada mereka yang memiliki ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Kemudian di dalam hadis disebutkan pula, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah akan faqihkan ia, Allah akan fahamkan ia tentang agama. Ayat dan hadis itu menunjukkan bahwasannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala didorong untuk senantiasa tafaqquh fiddin, senantiasa mencari ilmu, menuntut ilmu. Karena kita tahu bahwasannya seseorang yang menuntut ilmu adalah orang yang mewarisi para nabi. Maka dari sini menunjukkan bahwasannya di satu sisi umat itu dimotivasi, didorong untuk terus menuntut ilmu. Tapi di satu sisi tanda-tanda kiamat kecil itu sudah mulai nampak dengan diwafatkannya orang-orang yang berilmu, sehingga yang tersebar adalah orang-orang yang jahil. Yang tersebar adalah kejahilan demi kejahilan. Ini kondisi yang ada. Artinya kondisi yang ada itu digambarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di dalam hadis lainnya disebutkan dalam hadis Bukhari, wayan kusu al amalu, berkurangnya orang yang beramal. Tidak semata ilmu, tapi orang yang beramal, berbuat dengan dasar keilmuan itu pun berkurang. Jadi tergambar bahwasannya situasi, keadaan, kehidupan dunia itu semakin menipis. menipis kesibukan hamba-hamba Allah terhadap ilmu. Sedangkan di sisi lain, manusia sibuk dengan dunianya. Ini kondisi tentang tanda-tanda kiamat itu digambarkan di dalam banyak hadis. Demikian juga hadis dari sahabat yang mulai Hudzaifah radhiyallahu anhu. Yadrusul Islamu kama yadrusu washyu thawb hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun. Islam itu akan menghilang sebagaimana menghilangnya hiasan pada baju. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun. Hingga kemudian tidak diketahui lagi oleh seseorang apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu nusuk, ibadah haji. Apa itu sedekah. Tidak lagi dikenal amalan-amalan ibadah tersebut. Orang tidak mengenal lagi puasa itu apa, apa pentingnya untuk dirinya. Kenapa Allah memerintahkan berpuasa di bulan Ramadan? Tidak lagi mengenal bahwasanya dengan melaksanakan puasa Ramadan itu berarti mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Itu tidak lagi disadari. Hatta la yudra ma siyamun, sehingga tidak diketahui lagi apa itu arti puasa. Wala salatun, tidak juga dikenal apa itu salat. Makin aneh sudah. Wala nusukun, ibadah haji juga demikian. Wala sadaqatun, demikian juga sedekah, tidak lagi dikenal sebagai amalan yang semestinya ditunaikan secara rutin oleh seorang muslim, seorang yang beriman. Tapi ini sudah tidak dikenal lagi. Apa itu sholat, apa itu puasa, dan seterusnya. Tanda bahwasannya kehidupan itu telah berubah. Wa yusra ala kitabillahi lailatin, dan diangkat kitabullah Al-Qur'an tersebut pada malam hari. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an tersebut kecuali satu ayat saja, sedikit ayat. Wa tabqa tawaifu minan nas, kemudian tersisa pada masa itu sekelompok orang, asy-syaikhul kabir wal ajuz, sekelompok orang itu terdiri dari orang-orang tua, al ajuz, yang sudah lemah, tua lemah. Yaqulun, orang-orang yang tua lemah itu mengatakan, adrokna aba'ana ala hadhil kalimah. Para bapak kami dulu, orang-orang tua kami terdahulu mengajari kami kalimat ini. Apa itu yang diajarkan? Yaqulun la ilaha illallah. Fanahnu naquluha, dan kami pun mengucapkannya. Faqala lahu silah, maka kemudian silah, nama orang, nama tabi'in, salah satu tabi'in terkemuka, silah, Silah bin Zufar Al-Abasi Al-Kufi, atau nama kunyahnya Abul A'la atau Abu Bakar, yaitu Silah bin Zufar. Ini termasuk tabi'in terkemuka. Silah ini, Silah bin Zufar, meninggal dunia, meriwayatkan, ia atau beliau meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir. Meriwayatkan pula dari Abdullah ibn Mas'ud, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha. Dan meriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Artinya ini tabi'in terkemuka, tabi'in yang terpercaya. Hudzaifah ibn al-Yaman rahimahullah radhiyallahu anhu berkata kepada Silah, Silah berkata kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, maaf. Silah berkata kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, "Ma tughni anhum la ilaha illallah." Tidak mencukupi orang itu hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. "Wa hum la yadruna," sementara mereka tidak mengetahui, "ma salatun wala siyamun wala nusukun wala shadaqatun." Tidak ada manfaatnya kalimat la ilaha illallah itu manakala engkau tidak memahami salat, tidak memahami puasa, tidak memahami haji, tidak bersedekah. Maka kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu berpaling dari Silah. Thumma rad dadaha alaihi talatan, kemudian Hudzaifah bin Yaman mengembalikan hal tersebut sampai 3 kali. Kullu dzalika yu'ridu anhu, kullu dzalika yu'ridu anhu Hudzaifah, thumma aqbala alaihi fi tsalitsah. Kemudian setiap kejadian tersebut Hudzaifah nantiasa berpaling dari Silah sampai beberapa kali. Maka Hudzaifah pun satu ketika menghadap, setelah 3 kali Silah mengucapkan demikian, "Ya Silah," kata Hudzaifah ibn al-Yaman, "Ya Silah, intujihim minan nari salatan." Dengan kalimat itu mereka akan terselamatkan, dengan kalimat la ilaha illallah. Karena Silah menyatakan bahwasanya ma tughni anhum la ilaha illallah. Di dalam hadis ini terungkap bahwasanya ada fenomena ada fenomena bahwasannya umat itu nanti puasa pun tidak faham, sholat pun tidak faham, haji pun tidak faham, sedekah pun tidak faham, hanya memahami la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasannya kondisi demikian adalah kondisi akan tibanya tanda-tanda, akan tibanya kiamat sughra. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, fayabqa fiha ajajah la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Maka akan tinggal di muka bumi ajajah, orang-orang yang bodoh. Mereka tidak mengenal secara ma'ruf tentang masalah yang ma'ruf. Wala yunkiruna, dan mereka pun tidak mengingkari munkaron, kemungkaran itu terjadi. Artinya ada pembiaran. Ada pembiaran terhadap kemungkaran. Jadi kita bisa merunut tanda-tanda ilmu itu menghilang ketika para ulama meninggal dunia. Wayankusul amal, ketika umat ini amalnya sedikit, berkurang amalnya. Kemudian tidak memahami ketentuan-ketentuan syariat, puasa, sholat, haji, bersedekah. Sehingga bagaimana mungkin seorang hamba akan beramal sementara ilmu yang menjadi dasar amal itu tidak dipahami. Atau ia tidak memiliki pemahaman tentang ilmu tersebut. Kalau ia tidak memiliki pemahaman tentang ilmu tersebut, lantas ia beramal dengan apa? Dengan cara ikut-ikutan, taklid, atau dengan cara apa? Sementara ia ilmu tidak memiliki. Disinilah bahwasannya ilmu itu, saat ilmu itu sudah tidak menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang urgen, maka ini tanda bahwasannya ilmu itu mulai ditinggalkan, dan ini adalah tanda asratus sa'ah, min asratus sa'ah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semakin banyak dari kaum muslimin yang lebih ihtimam, lebih memperhatikan, lebih mementingkan ilmu-ilmu yang sifatnya keduniaan, sedangkan ilmu agama yang sudah sebagaimana disebutkan tadi sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat perhatian. Bahkan orang yang ingin belajar ilmu agama merasa takut, khususnya zaman sekarang ya, khususnya zaman sekarang orang mau belajar agama, dia orang Islam, seorang Muslim, mau belajar agamanya saja takut. Pernah terjadi? Pernah. Kan ini satu yang aneh. Seorang Muslim ingin mempelajari agamanya, itu merasa takut. Atau bahkan merasa minder. Ingin belajar atau ingin mengamalkan ajarannya, tapi ada perasaan minder. Ketika ada seorang muslim beramal yang benar sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah dinasehatinya, "Gak usah begitulah, jangan terlalu fanatik." Kan begitu kita sering mendengar. Kita sering mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu. Justru seseorang ingin iltizam dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dilemahkan. Yang melemahkan siapa? Sesama muslim. Pakai baju yang menunjukkan syiar keislaman, kemudian dilemahkan oleh saudara muslimnya pula. Gak usah pakai baju-baju begitulah, nanti dikira ekstremis, dikira teroris, dikira radikalis. Dilemahkan. Dan yang melemahkan ini siapa? Muslim juga. Ini keanehan-keanehan pada zaman sekarang. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ya keduniaan saja. Kalau dulu mengucapkan salam saja merasa minder. Tapi walhamdulillah sekarang sudah mulai tidak, bahkan menjadi sesuatu yang merata orang mengucapkan salam. Tapi kemudian salamnya ditambahi. Setelah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambahi salam sejahtera. Apa? Salam sejahtera untuk kita semua. Terus ditambahi lagi apa? Apa tuh yang hangong-hangong-hangong gitu? Sudah tidak merasa cukup dengan salam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak merasa cukup. Yang lebih parah lagi kalau sampai timbul pada dirinya, kalau hanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kalau hanya mengucapkan salam seperti itu, kesannya tidak pluralis. Inilah yang lebih berbahaya. Kesannya tidak pluralis. Artinya apa? Tidak ngayomi semua. Padahal Indonesia ini tidak hanya umat Islam, ada juga umat yang lain. Nah, kalau mengucapkan salamnya cuma assalamualaikum saja, berarti tidak mengayomi yang lain. Oleh karena itu dia mengucapkan yang lain-lainnya sebagai bentuk pengayoman kepada yang lainnya. Ini bentuk keminderan. Ini sebenarnya bentuk keminderan. Minder sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mayoritas, penduduk mayoritas beragama Islam, masih minder. Minder dengan yang minoritas. Jadi dianggapnya kalau hanya mengucapkan assalamualaikum itu tidak mengayomi yang minoritas. Ini kan perasaan-perasaan yang tidak benar. Waham yang tidak benar. Prasangka-prasangka, praduga yang tidak benar. Ini yang terjadi. Itu di satu sisi yang lain. Orang belajar Islam menjadi takut. Kenapa takut? Karena nanti kalau dia belajar Islam, kemudian mendapatkan hidayah, kemudian dia beramal dengan keislamannya, terus dicurigai. Sekarang bapak itu pakaiannya kok di atas mata kaki. Jadi ada kisah ini. Kisah di Indonesia. Ada seorang aparat. Ya karena dia di bagian yang boleh memelihara jenggot, ya, boleh berpakaian preman. Kejadian di satu kota. Tidak saya sebutkan kotanya nanti. Wah, ini inisial. Berarti orangnya ini gitu. Tapi ada kejadian ini. Ketika serah terima jabatan segala macam, terus yang di antara pejabatnya itu nunjuk ke dia. Lah, yang itu gimana? Yang itu maksudnya yang aparat yang berjenggot, gitu kan? Yang itu gimana? Jawabannya, oh tenang, itu sudah jinak. Membahasakannya itu. Jadi kesannya kalau berjenggot itu apa? Keras. Sangar. Kan kesannya. Na'udzubillah. Nas'alullah salama wal'afiyah. Wal'iyadzubillah. Kita. Ini menunjukkan yang seperti itu tuh muslim yang mengatakan. Ini tanda kalau ilmu ini sudah terangkat. Di sebahagian kaum muslimin. Karena dia, akibat dari terangkat itu apa? Dia bersikap menyikapinya dengan jahil. Dengan kebodohan. Ini yang terjadi. Sehingga orang-orang itu kemudian, kalau ada yang berjubah, kamu gak usah pakai jubah lah kalau kesana gitu kan. Loh, kenapa memangnya? Sampai ada sempat terjadi dialog pejabat tinggi dengan seorang pemuda. Ini benar-benar terjadi. Pejabat tingginya sekelas menteri loh. Muslim. Bahkan tokoh di sebuah organisasi yang termasuk organisasi terbesar di Indonesia. Levelnya menteri. Didatangi anak muda pakai jubah. Terus anak mudanya mungkin menurut dia, anak mudanya dinasehati. Ya sebaiknya kita ini sebagai bangsa timur ya jangan berpakaian seperti itu. Jangan berpakaian seperti pakai jubah. Ya berpakaianlah seperti orang timur. Kita ini kan bangsa timur. Berpakaian dengan pakaian tradisi yang ada di Indonesia. Nah, ketika bicara seperti itu, dia tidak merasa kalau dia sendiri sedang tidak berpakaian ala timur. Kenapa? Dia pakai dasi. Nah, dasi itu apa pakaian dari timur? Kata anak muda, bapak sendiri kan berdasi. Apa dasi itu pakaian dari Indonesia, dari Melayu? Kalau mau didebat lagi, kalau mau didiskusikan lagi, pakaian yang ala timur itu yang seperti apa? Yang seperti pakaian Melayu di Sumatera, pakai peci hitam, baju takwa, kemudian celananya, sirwanya ditutup sarung, gitu kan? Ya, sarung dilipat gitu kan, selutut. Apakah yang seperti itu atau pakaian timur itu yang seperti di timur? Pakainya apa? Teka. Yang mana nih yang mau dipakai? Enggak berpikir. Kondisi yang seperti ini kenyataan. Kenyataan yang kita hadapi bahwasanya ketika ada orang-orang yang ingin menampakkan syiar-syiar keislaman. Kemudian dinasehati dengan kebodohan. Ini yang terjadi. Nah, maka apa yang disebutkan wayan kusul amal? berkurangnya amal itu sedikit demi sedikit. Kemudian fayabqa fiha, dalam hadis lain fayabqa fiha, dan yang tersisa di muka bumi, yang tersisa di dunia itu ajajatun, orang-orang yang bodoh. La ya'rifuna ma'rufan, mereka tidak mengenal yang ma'ruf itu seperti apa. Wala yunkiruna munkaron, dan ia tidak melakukan menumpas kemungkaran, tidak mengingkari terhadap adanya kemungkaran. Artinya yang ma'ruf itu tidak dikenali, sementara kemungkaran yang berkeliaran, bertebaran, tidak diingkari. Yang terbalik justru yang mengenakan sesuatu yang ma'ruf diingkari. Begitu yang melakukan kemungkaran dibiarkan. Kenyataannya kan begitu. Kita yang berjubah yang ditegur. Ya kan? Kita yang berjubah yang ditegur. Enggak usah lah pakaian seperti itu. Kan teguran. Padahal apa? Yang seperti ini kan ada tuntunannya dalam agama. Tetapi yang pakaiannya telanjang tidak ada teguran. Yang pakaiannya you can see, ya, ketiaknya kelihatan. Yang pakaiannya celana pendek tidak diingkari, tidak ditegur. Misalnya pakaianmu yang sopan lah, ya kan begitu? Enggak ada. Seakan-akan itu sesuatu yang lumrah, biasa. Ini yang kita temukan pada masa-masa sekarang ini. Apakah yang demikian ini pertanda bahwasannya ilmu itu diangkat? Ilmu itu secara bertahap itu diangkat? Sehingga kemudian kebodohan itu bertebaran? Apakah ini pertanda yang demikian itu? Sehingga orang yang melakukan sesuatu yang memang ada tuntunannya ditegur, diingkari, sementara orang yang melanggar, berbuat kemungkaran, tidak diingkari. Kita bisa meneliti sendiri kondisi sekarang ini. Tetapi beberapa kejadian kita mendapati yang seperti itu. Wanita-wanita yang pakaiannya telanjang, ya, hanya tertutup bagian-bagian tertentunya, tidak diingkari. Sementara wanita yang bercadar, menutup auratnya, diingkari. Ya kan? Kenyataan kan itu? Fakta di lapangan. Hal semacam ini, apakah yang demikian ini pertanda ilmu? Sebagian ilmu telah diangkat sehingga kemudian yang tersebar adalah kebodohan. Padahal kita tahu bahwasannya orang menuntut ilmu mendapatkan berbagai keutamaan. Di antara keutamaannya disebutkan, orang yang menuntut ilmu itu berarti dia mendekat, memudahkan, memuluskan jalannya untuk mencapai surga. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pada jalan tersebut, Allah akan mudahkan bagi dia tariqan ila jannah, satu jalan menuju ke surga. Artinya apa? Menuntut ilmu itu adalah salah satu jalan untuk bisa meraih surga. Tak mengherankan kalau dulu para sahabat sampai harus berjalan jauh untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis loh, satu hadis. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berjalan dari kota Madinah ke Mesir. Zaman dulu belum ada pesawat. Zaman dulu naik kuda atau naik unta. Dari Madinah ke Mesir hanya untuk menjumpai seorang sahabat, Amir bin Uqbah radhiyallahu anhu, yang didengar oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat Amir bin Uqbah ini, atau Uqbah bin Amir ini, dia pernah mendengar Nabi bersabda. Nabi menyampaikan ilmu. Nah, untuk mengecek benar tidaknya, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menempuh perjalanan dari Madinah ke Mesir. Setelah bertemu, menanyakan, benarkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian? Kata sahabat yang ditemui oleh Abu Ayyub, benar, Rasulullah bersabda seperti itu. Nah, berarti ini hadis yang benar diucapkan oleh Nabi, berarti ini sahih. Setelah itu Abu Ayyub Al-Ansari pulang ke Madinah kembali. Kenapa para sahabat demikian? Karena dimotivasi, ini jalan menuju surga. Meskipun dapatnya cuma satu hadis, ilmunya cuma dapat itu, tapi ini jalan menuju surga. Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Sehingga semangat untuk menuntut ilmu walaupun dapatnya satu hadis. Itu seorang sahabat. Kita bisa bayangkanlah perjalanan dari Madinah ke Mesir pada zaman dulu menggunakan unta atau kuda. Atau menggunakan, ya tidak ada kendaraan mesin. Melintasi padang pasir. Yang kalau siang panasnya luar biasa. Kalau malam dinginnya luar biasa. Berhari-hari melintasi itu. Kita bisa bayangkan. Dan hanya mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena itu tadi yang dibayangkan adalah jannah, jannah, surga, surga. Dengan menuntut ilmu, dengan mendapatkan ilmu, ia akan mendapatkan jannah. Dimudahkan untuk mendapatkan jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa khaffatuhum al-mala'ikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah." Luar biasa ini keutamaannya. Barang siapa yang berkumpul, satu kaum yang berkumpul, fi baitin min buyutillah, di salah satu dari rumah-rumah Allah, di salah satu masjid, dia berkumpul. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Wa yatadarrasunahu, kemudian saling mempelajari. Bermurojaah, illa, tidaklah yang mereka lakukan itu, illa, kecuali, nazalat alaihimu sakinah, akan turun kepada mereka itu as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan mendapatkan curahan rahmat. Wa khaffatuhumul malaikah, akan mendapatkan naungan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut orang yang sedang duduk di masjid untuk thalabul ilmi. Allah sebut-sebut. di hadapan makhluk Allah yang di sekitar makhluk Allah yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut. Ini keutamaan yang luar biasa bagi orang yang bersemangat di tengah ilmu itu makin ditinggalkan oleh sebahagian orang. Tapi ini ada yang bersemangat terus menuntut ilmu. Ada yang terus bersemangat untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan. Maka bagaimana tidak kita yang katanya merindukan jannah, merindukan surga. Begitu ada jalan yang bisa mempermudah ke sana, kenapa tidak kita lakukan? Kalau ditanya ingin masuk surga? Ingin. Ayo mencari ilmu. Ayo belajar ilmu. Ah, malas. Katanya ingin masuk surga. Ini loh, menuntut ilmu itu nanti engkau akan dipermudah kalau masuk surga dengan kamu menuntut ilmu. Malah enggak mau. Kan aneh. Kalau ditanya mau ingin masuk surga? Ingin. Ayo kita taklim. Ah, malas. Loh, kok bisa? Ini taklim ini, menuntut ilmu ini yang sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kalau kamu ingin masuk surga, ayo ini. Sekedar duduk, dengarkan. Ngantuk-ngantuk dikit, gak apa-apa. Tapi tetap gak mau. Kan begitu. Ya, manusia memang. Ya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau hanya mengharapkan sekian banyak manusia, wah kita gak akan jadi-jadi. Ya. Mengharapkan ridhonya manusia, gak akan pernah bisa terlaksana. Maka, gelar terus majelis-majelis ilmu. Sebagai bentuk upaya kita, agar kaum muslimin mendapatkan pencerahan, mendapatkan petunjuk hidayah, yaitu hidayatul irsyad wal bayan, hidayah yang di situ terkandung al irsyad, bimbingan, wal bayan dan penjelasan. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini pembahasan kita, ya, mudah-mudahan apa yang tersampaikan bisa difahami dengan baik dan bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus bersemangat menuntut ilmu, jangan melihat usia kita, jangan melihat terus kesibukan kita. Dunia tidak akan habis kecuali kalau kita sudah meninggal dunia. Maka jangan perturutkan dunia saja. Jangan memperturutkan kepentingan dunia saja. Sementara kebutuhan kita terhadap ilmu dilalaikan. Kebutuhan kita kepada ilmu dilalaikan. Nas'alullah assalamah wal'afiyah wal'iyadubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan yang seperti itu. Demikian mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan kemudahan menuju ke jannah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.